menimpa, menerpa banyak tempat, banyak ruang, banyak orang. Diumpamakan seperti tempat jatuhnya hujan di sela-sela rumah-rumah kaum muslimin, menggambarkan sebuah fitnah yang deras, fitnah yang banyak, fitnah yang beragam terjadi. Ini sesuatu yang tidak mungkin dielakkan. Berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah beliau saksikan sendiri di masa beliau masih hidup, disampaikan di hadapan para sahabatnya yang hadir kala itu, maka pasti akan terjadi seperti yang beliau beritakan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, fitnah yang diberitakan oleh beliau akan terjadi pada umat ini, ada yang skalanya kecil, ada yang skalanya besar. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, belum menceritakan, suatu kali kami berada di sisi sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Umar bertanya, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan? Siapa di antara kalian, siapa di antara kamu yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang fitnah-fitnah? Faqala qaumun, maka ada sebagian kaum yang hadir menyatakan, nahnu sami'nahu, ya, kami pernah mendengar itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Umar menebak, beliau mengatakan, la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarih. Apakah yang kamu maksudkan itu ialah fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya dan tetangganya? Qalu ajal, mereka membenarkan, iya betul, itu yang kami dengar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Umar menyatakan radhiyallahu an, tilka tukaffiruha shalatu wasiyam wasadaqah. Kalau fitnah yang itu bisa dihapuskan oleh salat, puasa dan sedekah. Artinya skala kecil. Fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, pada istrinya, pada anaknya, pada hartanya, tetangga-tetangga dia, kecil, skala kecil itu. Bisa dihapuskan dengan berbanyak sholat, berbanyak sedekah, berbanyak puasa. Belum menegaskan, walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju maujal bahr. Tapi yang saya maksud, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Nabi SAW menyebut-nyebut fitnah-fitnah yang bergelombang seperti gelombang samudra? Berarti yang ditanyakan skala besar, fitnah yang begitu dahsyat yang melanda umat ini, yang begitu besar yang menimpa umat ini, yang semikian deras yang menerpa umat ini seperti gelombang samudra. Qala Hudzaifah, maka berkata Hudzaifah, fa askatal qaum, maka yang hadir ketika itu terdiam. Faqultu, maka saya, kata Hudzaifah, menyatakan ana, saya yang mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Kata Umar, anta lillahi abuk, engkau, katanya Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitan alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Fitnah-fitnah ini akan dipaparkan pada hati-hati seorang hamba seperti tikar yang dipaparkan, yang dipasang setiap ranting-peranting, satu persatu dipasang sampai jadi sebuah tikar. Begitu pula namanya fitnah, dipaparkan pada hati satu ranting demi ranting. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda, hati manapun yang menyerap fitnah tadi, maka dibikin satu titik padanya, titik yang warnanya hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda, hati manapun yang mengingkari fitnah tadi, maka akan dibuatkan sebuah titik padanya, titik warna putih. Hatta tasira ala qalbain, sehingga menjadi dua hati. Ala abiyya wa mithli safa, yang pertama hatinya putih seperti kaca yang mengkilap. La tadurruhu fitnatun ma damati samawati wal ard, tidak akan membahayakan fitnah apapun selagi masih ada langit dan bumi. Putih, bersih, mengkilap kayak kaca. Wal akharu aswadul murbad, dan yang kedua, hati yang kedua, hati yang hitam, murbada. Murbada sebuah warna, campuran warna putih dan hitam, abu-abu, tidak jelas. Kalkuzi mujakhia, seperti cawan yang terbalik. La ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawah, tidak mengenali yang ma'ruf, tidak mengingkari yang mungkar kecuali apa yang diserap dari hawa nafsunya. Rawahu Muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Umar, jangan khawatir wahai Umar, sebab antara kamu dengan fitnah-fitnah itu ada pintunya, ada pintu yang menghalangi. Umar menyatakan pintunya akan terbuka ataukah terpecah. Kata Hudzaifah, bahkan terpecah. Umar menyatakan, kalau begitu itu layak untuk tidak akan mungkin kembali lagi sampai hari kiamat. Beliau pergi. Sementara yang hadir bertanya-tanya. Mereka menanyakan kepada Hudzaifah, apakah Umar tahu yang dimaksud dengan pintu tadi? Pintu yang menghalang-halangi dari fitnah-fitnah tadi. Katanya Hudzaifah, dia tahu, sebagaimana dia tahu setelah hari ini adalah esok. Karena sebagainya hadir, kamu tanyakan kepada Hudzaifah, siapa pintu itu? Ada yang menanyakan, kata Hudzaifah, pintu itu adalah sahabat Umar sendiri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ini beliau sebagai palang pintu yang menghalangi fitnah dari umat dan akan terpecah, yakni beliau akan dibunuh. Dengan terbunuhnya Khalifah Umar, maka fitnah itu akan deras datang menerpa, menerjang umat ini silih berganti, semakin besar, semakin dahsyat, semakin deras ila yaumul qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Hadis ini menegaskan pada kita fitnah yang bakal datang menerpa umat manusia terutama di akhir zaman ada dua macam. Ada yang skala kecil, ada yang skala besar. Ada yang sughra kecil, ada yang kubra besar. Disebutkan oleh para ulama ada yang bentuknya syahwat, ada yang syubhat. Syahwat terkait dengan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, dosa-dosa dikarenakan urusan duniawi, urusan pribadi, tahta harta wanita, syahwat. Syubhat, fitnah yang terkait dengan pemahaman-pemahaman yang rancu terkait dengan perkara agama atau menyimpang dari agama, kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, paham-paham radikal, ideologi yang menyimpang, yang menyesatkan, syubhat. Intinya ada yang skala kecil, ada yang skala besar. Skala kecil yang menimpa masing-masing orang, fitnah terkait dengan anaknya, fitnah terkait dengan istrinya, fitnah terkait dengan hartanya, fitnah terkait dengan tetangganya. Barakallahu fikum. Dia terfitnah dengan itu. Disebutkan dalam hadis tadi, bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, dan sedekah. Baik yang fardu ataupun yang sunnah. Salat yang fardu ataupun yang sunnah, puasa yang fardu ataupun yang sunnah, sedekah yang fardu ataukah sedekah yang sunnah. Ini skala kecil. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang kita bahas bukan masalah kecilnya sebuah fitnah, tetapi dampak negatifnya. Efek negatifnya pada masing-masing orang, masing-masing pihak yang terfitnah dengan itu. Saya mulai dengan yang kecil-kecil dulu. Salah besar dirinci. Sebab pada kenyataannya, ikhwan fillah azakumullah, tidak semua umat manusia pada umumnya dan muslimin bahkan secara khususnya, bahkan yang punya komitmen di atas sunnah bil khusus, tidak semuanya bisa selamat daripadanya. Tidak semuanya bisa bersikap dengan benar, dengan tepat di dalamnya. Banyak pula ternyata dari kalangan mereka yang menjadi korban-korban fitnah kecil tadi. Kecil tadi. Dia terpelanting dari agama Allah yang mulia, asbabnya istri. Terpelanting dari kebenaran, asbabnya anak. Jauh tersesat, asbabnya harta benda. Terfitnah dia, asbabnya tetangganya. Ternyata masih banyak seperti itu. Dikarenakan ternyata fitnah yang dia katakan kecil ini ternyata besar, ternyata berat, ternyata banyak memakan korban. Barakallahu fikum. Fitnah anak, fitnah istri. Paling tidak bisa disebutkan beberapa poin. Yang pertama ialah masghalah. Mereka ini menyibukkan. Yakni tushghilu al-insana an ibadati rabbih. menyibukkan seseorang insan lalai dari beribadah kepada Rabbnya atau kurang sempurna dalam beribadah kepada Rabbnya atau membuat dia lalai terjatuh dalam larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masghalah. Dengan alasan istri sibuk, super sibuk dengan alasan anak. Subhanallah, sibuknya itu yang terkalahkan itu bukan terkait dengan urusan dunianya, tapi terkait dengan agamanya. Kalau babnya itu mengais rezeki, mencari yang namanya harta duniawi, tidak ada istilah tersibukkan sama anak istri. Afwan, saya belum bisa mencari ma'isyah. Kenapa? Sibuk dengan istri. Tidak kedengaran suara kayak gitu. Oh afwan, saya belum maksimal mencari ma'isyah, tersibukkan dengan anak. Jarang. Seringkali yang muncul disupport 1000% sama mereka untuk mencari ma'isyah. Tidak apa-apa, saya sakit, sudah masih bisa ngurus sendiri. Tidak apa-apa, anak-anak saya ini tak urus, pergi sana cari uang yang banyak. Support. Loh, iya benar. Ternyata yang terkalahkan terkait dengan ibadahnya, terkait dengan ketaatannya kepada Allah, terkait dengan agamanya. Mana fulan? Enggak nampak taklim, sibuk dengan istri. Mana Allah enggak pernah nampak dalam talabul ilminya, tersibukkan sama anaknya Ustaz. Yang ini agak sakit, yang itu agak rewel, yang ini, yang itu, yang itu. Itu sudah maftun, terfitnah dia. Fallahul musta'an. Masghalah. Fitnahnya yang pertama membuat sibuk, membuat seorang insan itu terlalaikan dari beribadah kepada Allah atau kurang maksimal dalam beribadah kepada Allah atau membuat dia terpelanting jatuh dalam perkara dosa, dosa maksiat kepada Allah, atau susah bagi dia untuk mengelak atau menghindar dari dosa-dosa maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Masalah. Yang kedua, yang mungkin bisa disebutkan, ialah mabukhalah. Bikin bakhil. Istri dan anak-anak ini menjadikan seseorang ini bakhil. Tidak lagi mampu dan bisa membelanjakan, mengeluarkan, menginfakkan sebagian hartanya untuk fisabilillah. Perjuangan dakwah dan tarbiyah fisabilillah. Untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bakhil. Kenapa habis untuk anak istri? Ya Allah, ta'awun, ta'awun. Dia aja ta'awun syar'i. Menyelesaikan masjid yang dari mulai zaman bahula tidak beres-beres. Misal, tidak muncul ta'awunnya. Mana ya, akhi? Yang lain masya Allah ta'awun itu. Wah, istri saya... perlu ini, istri saya ada hajat ini, dia masih perlu untuk dibelikan ini, dibelikan itu, dia mengatakan masih ada keperluan ini terkait dengan dirinya. Oh, anak saya harus begini, anak saya perlu ini, perlu itu, kata sang nyonya yang tahu kondisi di dalam, masih perlu banyak demikian dan demikian terkait dengan anak-anak saya. Mabkhalah. Tapi subhanallah, kalau terkait dengan bab-bab yang mubah, bab-bab yang terkait bukan dengan din, bukan terkait dengan perjuangan agama, lancar-lancar saja. Dari mana ya akhi? Sesekali makan bersama dengan keluarga. Itu ada yang baru itu, restoran bawah laut atau bawah sungai atau atas sungai atau gimana gitu. Masya Allah. Cari-cari informasi, menu ikan saja 60.000 satu. Lagi anak Ebiro. Kalkulasi, diestimasi sekali makan bersama di situ 500.000 rupiah minimal. Kalau masak di rumah paling mentok-tok 1.000, 1.000 sudah warek-warek, sudah kenyang-kenyang. Mestinya dia 1.000 makan besar sama keluarga di rumah, yang 400.000 bisa untuk infak fisabilillah. Diajak ta'awun fisabilillah, tidak ada sedikit pun celah dan sisa. Bab urusan duniawiyah semuanya serba sisa, serba ada. Urusan untuk ini dan itu terkait dengan dunia banyak lancar. Terkait dengan bab fisabilillah, mohon maaf, masih banyak kebutuhan. Mabkhalah, anta maftun, kamu telah terfitnah dengan anak kamu, dengan istri kamu, terfitnah dengan harta benda kamu. Majbanah, mereka juga membuat kamu jaban, penakut. Tidak ada keberanian untuk membela agama Allah, dari keberanian untuk memperjuangkan agama Allah. Tidak ada keberanian untuk mengamalkan bimbingan Rasul, bahkan terkadang. Nanti gimana anakku, nanti gimana istriku. Jaban, penakut. Giliran yang berkaitan dengan dosa-dosa, kemungkaran-kemungkaran, tidak ada takutnya sama sekali. Tidak terasa malu bahkan, na'udzubillah. Jaban. Wallahul musta'an. Ini saja sudah fitnah besar. Fitnah besar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dialah orang yang rugi. Merugi. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sungguhnya dari sebagian istri-istri kamu dan anak-anak kamu adalah musuh bagi kamu. Fahdharuhum, maka waspadai mereka. Musuh ini, musuh besar dalam selimut. Fahdharuhum, maka waspadai mereka. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu fitnah. Dan subhanallah, banyak sekali dari kalangan kaum muslimin, tidak usah bahas yang non muslim, banyak dari kalangan kaum muslimin yang maftun, yang terfitnah dengan anak istrinya, terfitnah dengan harta bendanya. Sebagiannya terpelanting dalam dosa-dosa, maksiat-maksiat kepada Allah. Bahkan sebagian terpelanting dalam syubhat-syubhat pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam beragama. Banyak banget. Itu jangan dianggap remeh. Sesungguhnya Anda sedang dihadapkan oleh prahara fitnah. Ada fitnah besar yang melanda kehidupan Anda, mengancam agama Anda, mengancam pemahaman akidah Anda, mengancam ideologi Anda, mengancam keistiqomahan Anda. Jangan diremehkan ini. Barakallahu fikum. Nah, ketika fitnah melanda skala kecil seperti ini, disebutkan dalam hadis ini, tukafiruhas salatu wassiyam wassadaqah, bisa dihapuskan dengan salat, puasa dan sedekah. Artinya perbanyaklah beribadah kepada Allah Azza wa Jal, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, terutama tiga ibadah ini, salat fardu sunnah, puasa fardu sunnah, sedekah fardu sunnah. Solusi dari perkara ibadah. Jangan sampai anak istri kamu menyibukkan kamu dari ibadah kepada Allah. Jangan sampai anak istri kamu membuat kamu bakhil dalam menginfakkan harta fisabilillah. Jangan sampai anak istri kamu membuat kamu itu penakut dalam mengajarkan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Waspadai fitnah mereka, waspadai dari pihak mereka yang bisa menjadi fitnah bagi Anda. Barakallahu fikum. Nah, ini baru skala kecil. Baru skala kecil, sudah banyak yang menjadi korban, korban fitnah. Wallahul musta'an. Kuncinya adalah ilmu. Kita harus memiliki ilmu syar'i. Yang kedua adalah berumah tangga dengan anak istri kita dengan rumah tangga islami, bukan duniawi, bukan pribadi, islami. Yang ketiga, mentarbiyah mereka dengan tarbiyah islamiyah, mentarbiyah anak istri dengan tarbiyah Islam yang benar, ditanamkan kepada mereka akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak adab yang benar, sehingga mereka menjadi pihak yang membantu kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, bukan sebagai musuhnya kita. Waspadai fitnahnya wanita, baik yang di luar sana atau istri. Waspadai fitnah anak. Jangan sampai mereka semua melalaikan kita dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla, dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Waspadai masghalah, menyibukkan. Waspadai mabkhalah, membuat bakhil. Waspadai majbanah, membuat kita penakut. Dimanage yang bagus, perbanyak ibadah kepada Allah, terutama sholat, terutama puasa dan sedekah. InsyaAllah akan selamat dari fitnah mereka. Justru mereka menjadi pendamping kita dalam beribadah kepada Allah dan dalam mengarungi fitnah besar, poin kedua yang akan dibahas nanti. Barakallahu fikum. Nah, yang kedua, fitnah besar. Fitnah allati tamuju maujal bahr. Fitnah besar yang bergelombang seperti gelombang samudra. Maujal bahr. Ini berarti tidak hanya menimpa individu, tapi menimpa hampir semua umat atau sebagian besar umat. Fitnatun kubra, fitnah besar, baik terkait dengan syahwat dunia, berkaitan dengan perkara-perkara mungkar, maksiat kepada Allah, atau terkait dengan syubhat, kerancuan dalam beragama. Fitnah besar. fitnah besar melanda umat ini. Dikabarkan seperti gelombang samudera yang begitu dahsyat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang fitnah ini. Disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil mudhlim." Hendaklah kalian bergegas, bersegera, berlomba-lomba beramal saleh sebelum munculnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan serpihan-serpihan malam yang gelap. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Pagi hari orang mukmin, sore hari dia kafir. Sore hari dia mukmin, pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'ardh minad dunya, dikarenakan dia menjual agamanya, menggadaikan agamanya dengan sedikit materi urusan dunia, harta benda dunia. Mencekam. Fitnahnya disebutkan dengan bentuk jamak fitan, banyak. Dibawakan dengan nakirah, dengan tanwin fitanan, samar, susah diketahui, susah diidentifikasi. Diumpamakan seperti potongan-potongan malam yang gelap, silih berganti, semakin lama semakin mencekam, semakin meregangkan, semakin mengerikan. Sebagaimana malam, semakin larut, semakin mencekam suasananya. Begitu pula fitnah datang silih berganti, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin dahsyat, semakin lama semakin gelap, samar. Dan fitnah tadi banyak memakan korban, membuat orang cepat berubah, tadinya muslim, mukmin menjadi kafir dengan waktu yang begitu cepat. Pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, paginya kafir. Kafir. Apalagi terkait dengan kemaksiatan, mungkin paginya soleh, sorenya fasik. Sorenya soleh, paginya fasik. Pagi sunni, sorenya hizbi. Sore sunni, paginya hizbi. Disebutkan satu sebab utamanya ialah dikarenakan dia menjual agamanya, menggadaikan agamanya dengan sedikit urusan dunia. Berarti kena syahwat dulu, terkena fitnah dunia syahwat, baru kemudian terkena syubhat. Fallahul musta'an. Seperti itu yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fitnah yang bergelombang besar sebagaimana samudra. Datang asar dari beberapa orang sahabat dan tabi'in menggambarkan tentang yang namanya fitnah ini. Diriwayatkan oleh Abdul Razak As-San'ani dalam musannafnya, Al-Hakim dalam mustadraknya, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, iyyakum wal fitan, hati-hati kalian dari fitnah-fitnah itu. La yaskhasu laha ahadun, jangan sampai ada seseorang pun di antara kalian yang fokus memperhatikan fitnah tadi, tersibuk dengan fitnah tadi. Wallahi ma sakhasa fiha ahadun illa nasafathu kama yansifu sayru damin. Sungguh demi Allah, tidak ada seseorang pun yang mencermatinya, yang mendalami fitnah tadi, tersipu dengan fitnah tadi, melainkan fitnah itu akan menghempaskan dia sebagaimana air bah menghempaskan kotoran dan buih-buihnya. Antum perhatikan banjir bandang. Kalau sudah banjir itu, dia akan menghempaskan apa saja yang ada di depannya. Jangankan sampah-sampah, bangunan roboh, batu-batu besar terhempas, pohon-pohon besar terhempas, menghancurkan di depannya. Begitu pula fitnah. Kamu tersibukkan dengan fitnah, terkena fitnah tadi, maka fitnah itu akan menghempaskan kamu seperti gambar tersebut. Perhatikan tsunami, menghancurkan, melulantakkan semua yang ada. Itu gambaran fitnah besar. Hati-hati kamu dari fitnah, fitnah yang seperti ini. Juga diriwayatkan ada athar dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, disebutkan oleh Az-Zahabi dalam bukunya As-Siyar. Kata Muawiyah radhiyallahu taala anhu, iyyakum wal fitnah fala tahummu biha fa innaha tufsidul ma'isyah wa takdirun ni'mah wa tursul isti'sal. Hati-hati kalian dari fitnah-fitnah ini. Kamu jangan fokus tersibukkan dengan fitnah itu. Jangan kamu pedulikan fitnah itu. Dikarenakan fitnah itu merusak ma'isyah, merusak kehidupan, membuat keruh kenikmatan, dan mengakibatkan atau mewariskan istiqsal. Orang tadi akan terpelanting dari prinsip-prinsip yang benar. Menggambarkan bagaimana dahsyatnya fitnah tadi. Dan masih banyak lagi yang lainnya, barakallahu fikum, kalam para ulama una salaf yang menggambarkan betapa dahsyatnya fitnah ini. Itu fitnatun azimah, fitnah besar yang menimpa umat. Barakallahu fikum. Maka ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Kita akan membahasnya menjadi beberapa pembahasan utama yang cukup penting. Yang pertama adalah kenapa mereka terjatuh dalam fitnah. Saya dikatakan mereka atau dia atau kalian atau kamu atau saya. Dikatakan semuanya tidak merasa aman dari fitnah. Kenapa terjatuh, terpelanting dalam fitnah ini? Ini yang pertama. Nanti akan kita sebutkan insyaallah kenapa. Pembahasan yang kedua ialah orang-orang yang terpelanting dalam fitnah. Kenapa mereka masih kekeh dalam fitnahnya? Kenapa mereka bersikukuh pada kebatilannya? Padahal sudah dijelaskan, disampaikan kepada mereka hujah-hujah, argumentasi-argumentasi yang menjelaskan tentang fitnah itu. Kenapa kok bersikukuh dalam fitnah tadi? Bersikukuh di atas penyimpangan-penyimpangan, kebatilan-kebatilan fitnah tadi. Kenapa? Apa sebabnya? Wallahul musta'an. Kenapa jatuh dalam fitnah? Kenapa kok dia bersikukuh di atas fitnah? Wallahul musta'an. Yang ketiga adalah apa sikap kita yang seharusnya diambil? Apa yang semestinya kita kerjakan kala fitnah melanda? Kala fitnah melanda. Ini tiga poin penting, tiga pembahasan penting yang insyaallah tabaraka wa taala akan kita bahas, akan kita kaji pada kesempatan daurah kita kali ini sampai besok subuh. Gitu ya. Sesi kedua jam 9 sampai selesai zuhur, ba'dal asr langsung sampai menjelang maghrib, ba'dal maghrib sampai selesai, besok subuh sampai selesai. Kita punya banyak waktu ya. Banyak atau sedikit? Nah, sesi kedua, ketiga, keempat, kelima, empat sesi lagi barakallahu fikum. Tergantung penjabarannya, kalau penjabarannya singkat ya banyak waktu. Tapi kalau penjabarannya panjang, waktunya kurang. Nah, tapi labas. Sebisa mungkin kita akan menjabarkan poin-poin tadi. Ini semua sebagai bentuk kewaspadaan, kehati-hatian. Tayyib untuk i'tibar, diambil ibrohnya, diambil warningnya, jangan sampai kita terpelanting dalam fitnah-fitnah tadi, apalagi sudah terpelanting dalam fitnah, bersikukuh dalam fitnah tadi. Dan supaya kita mendapatkan bimbingan yang benar, arahan-arahan yang benar, ketika fitnah melanda, istiqamah tetap di atas bimbingan sunnah, selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Ini semacam mukaddimah. Kalau mukaddimah jangan panjang-panjang, gitu ya. Tapi satu jam juga rupanya ya, Pak. Cukup insyaallah ya. Cukup. Baru pada datang istirahat dulu yang fresh. Nanti kita mulai insyaallah sesi kedua masuk pada pembahasan inti kita. Kenapa mereka jatuh dalam fitnah? Kenapa dia jatuh dalam fitnah? Kenapa kalian, kita jatuh dalam fitnah? Kenapa seseorang itu terpelanting dalam fitnah? Barakallahu fikum. Akan dikaji insyaallah pada sesi kedua. Sementara cukup sebagai mukadimah dan prolog. Barakallahu fikum. Ketika ada yang mau tanyakan, nanti kita garap nanti malam insyaallah isya. Adapun ahad subuhnya bisa meneruskan tanya jawab atau meneruskan tema-temanya. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Laqafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.